Bolívar. Kau suka mengizinkan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Sejam di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Banyu tekan ku nari. Awas mas. Awas. Santai. Apa mas? buat cari ae santai dulur dhewe kok. Ya. Sik tak golekno rokok. Mas, tenang mas. Ah. Iki mas. Santai. Pakai, jangan khawatir. Kita terus sama.